Mitra Bisnis Pas FM dan jaringannya silakan yang mau SMS online di Pas FM 0816924924 ya. Startup ya Bang Kavi. Gimana nih Bang? Apa poin utamanya dulu nih? Pertama-tama ekonomi dunia itu udah berubah. Oke. Jadi kalau kita mau kaya raya, kita tidak lagi bisa menggunakan entrepreneur gaya lama. Artinya Anda tidak lagi bisa memikirkan proses manufacturing gaya lama. Jadi misalnya kita bikin cendol gitu loh, terus kemudian mau kaya raya dengan cendol, ya bisa sih, bukannya kagak bisa, tapi susah banget dan lama banget. Oke. Jadi itulah, maka sekarang para apa para entrepreneur membuka tentang ekonomi baru ya, yaitu startup ya. Kalau kita lihat bisnis-bisnis startup memang semuanya berhubungan dengan internet. Tapi bukan berarti kalau Anda kagak bisa internet, terus kemudian waduh gua gak bisa startup, bisa gitu loh. Startup itu sebenarnya secara filosofi sederhana, yaitu kita berpikir kita ada ide apa, dan ide itu kita lontarkan ke dalam lingkup dan apa jangkauan ekonomi baru, sehingga menjadi sesuatu yang luar biasa. Biasanya adalah ide yang kena sentilan terus kemudian menjadi sangat besar. Contohnya apa? Contohnya banyak sekali. Contohnya misalnya umpama ada model-model bisnis, misalnya ya kalau di internet misalnya adalah Priceline, di mana kita menggunakan teknik ya lelang untuk kamar hotel ya, berpergian, sesuatu yang baru. Demikian juga eBay, itu juga startup gitu loh, dan itu nilainya sekarang Priceline dan eBay mungkin sudah miliaran dolar. Oke. Tetapi itu yang di internet. Oke. Tetapi ada nggak yang non internet? Banyak gitu ya, banyak startup yang bukan berasal dari internet gitu ya. Misalnya model-model bisnis ya, bagaimana kita melakukan contoh lah yang paling gampang, misalnya beberapa startup yang berhubungan dengan mobile, dengan device mobile misalnya, itu banyak sekali gitu ya. Saya sendiri juga punya startup company gitu ya, tapi yang bergerak di bidang IT gitu. Jadi banyak sekali hal-hal seperti itu. Kau ya. Baru dengar gue Bang, apa dong Bang? Susah gue ngomongnya. Startupnya Bang Afi punya? Ada beberapa di bidang IT. Jadi ada hal-hal yang seperti itu yang mungkin sangat menarik gitu ya. Jadi kalau Anda mau menjadi, karena kan sekarang kan rentang waktunya menjadi sangat sempit, lebih sempit, sedangkan kompetisinya makin luar biasa. Jadi makanya kita harus berpikir yaitu dengan cara startup, yaitu kita punya ide, kita lontarkan ide itu menjadi besar, menjadi sesuatu yang baru dalam ekonomi, dan kemudian menjadi startup sesuatu. Ini biasanya hanya di online aja atau juga ada offline? Kebanyakan di online. Banyakkan di online. Orang sehingga orang berpikir tadinya, ini startup ini online. Enggak. Tapi startup itu memang sekarang paling banyak di online gitu loh. Tapi apakah ada startup yang bukan di online? Banyak. Contoh misalnya begini. Di Hong Kong itu ada satu perusahaan yang go public ya. Itu khusus menjual tas-tas yang sangat mewah. Jadi kalau kita lihat, tahu kan tas-tas Hermes misalnya harganya itu rata-rata sudah ratusan juta. Nah itu ternyata misalnya di Hong Kong itu banyak tas-tas itu diberikan kepada teman-teman wanita, daripada banyak pria memberikan tas-tas seperti itu kepada teman-teman wanitanya. Nah teman-teman wanita biasanya mengoleksi tas-tas seperti itu, dan kemudian kalau dia nggak punya duit bokek, ya dijual. Nah itu ada perusahaannya khusus yang ngambil tas second hand itu, dan kemudian dibersihkan, dipoles, dijual lagi. Nah itu perusahaan itu go public, padahal kalau kita lihat Idenya menarik gitu loh, karena tidak ada yang pernah memikirkan itu, tapi perusahaan itu sudah go public di Hong Kong. Jadi seperti itu. Startup yang lain misalnya ada juga yang disebut pop up, ya. Jadi itu banyak sekali yang sekarang yang sangat menarik. Jadi gini, ongkos bikin toko itu mahal. Iya. Yeah. Jadi daripada bikin toko ini, mendingan bikin toko keliling. Uh-huh. Jadi tokonya keliling gitu loh, dari satu mall ke mall yang lain, memanfaatkan ruangan-ruangan toko yang belum tersewa. Jadi dia bilang sama, misalnya sama suatu plaza, gue mau bikin pop-up gitu loh, pop-up store gitu loh. Jadi kayak misalnya di Plaza Indonesia itu banyak sekali pop-up store-nya. Dia bilang, ini tempat ini gak saya manfaatin, saya bikin pop-up store gitu loh. Dan pop-up store-nya tergantung, kalau Imlek ya gue dagang Imlek, kalau Lebaran gue dagang Lebaran. Dan kalau satu tahun itu, karena di Indonesia banyak sekali festifnya, maka pop-up store itu bisa sangat menarik. Itu juga menjadi sebuah startup yang menarik. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang seperti itu. Dan startup yang berikutnya, bukan saja sekarang itu ada pop-up store, tapi juga ada pop-up restoran. Gitu, jadi orang bikin restoran, dia pop-up 3 bulan, begitu tamunya udah sedikit, pindah lokasi, buka pop-up store, buka pop-up. Oh, banyak itu sekarang tuh aku lihat, misalnya tahu-tahu nanti bikin apa, makanan apa bareng, terus besoknya ada lagi di mall sana gitu ya. Oh, iya. Gitu. Jadi apakah startup ini mengesankan bahwa daripada lu punya usaha yang maksudnya itu harus sewa toko atau sewa gudang butuh biaya besar, mendingan bisnisnya yang bisa. Jadi gini, startup itu tidak lagi berpikir dalam kaidah ekonomi lama, yaitu kita membuat sesuatu terus mengambil untung dari sesuatu. Tapi ekonomi ini sekarang didrive oleh ide dan inovasi. Itu bedanya. Kalau dulu kita berpikir pada proses manufaktur. Jadi misalnya begini, gue bisa bikin, katakanlah gue bisa bikin biskuit, biskuitnya bagus gitu loh. Kita berpikir, oh kita harus bikin punya pabrik, kita bikin biskuit, kemudian kita punya distribusi. Itu udah ekonomi lama. Ekonomi baru sekarang adalah idenya apa? Kemudian kita inovasinya apa? Kita lepas ide dan inovasinya itu menjadi sesuatu yang sangat besar. Oke. Dan nanti kita lanjutin lagi deh di sesi berikutnya, Mitra Bisnis. Silahkan bagi Anda yang juga pengen ngobrol bareng sama Bang Kavi, mau kasih sharingnya juga boleh, ditunggu SMS-nya 0816-924-924, cantumkan nama dan kota Anda. Atau yang mau telepon di 0216-33-9160. Dan yang di luar Jakarta, bebas pulsa 0810 PAS FM. Yaitu adalah startup tema kita sore ini di Kavis Break.